Ya, ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi alam amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atase wal asir wal hadi asar atasahud wa qu'udhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mengkoti tasahud wa qu'udhu lan nungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karune. Dadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok patang rokaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah. Jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah apa implementasi dari qiyamul lail? Ayo jawab. Tarawih itu alamiah apa implementasi dari qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan qiyamul Ramadan, maka ada orang tarawih langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal harus kamu katakan sah karena tasyahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam. Berarti tasyahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya enggak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno. Kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tempi? Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada di kowe. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu moh rasa ya. Tapi ya apa, gak zaman akhir ya sahabat. Nggak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa enggak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat. Ini paket witir lho Gusti. Makanya sholu sunnatan rokata ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas selengi lho ya. Enggak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya rong kasil. Bingung tuh sama Gusti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dagang muamalah ya repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Ndak jawab. Dan anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Nah, yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah, sing pojok kono ae. Wah, itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok neng kene neng kono ae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya melaku-melaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakul ayu. Ya terus wong kene wong saleh ya cepet ya ini bahaya iki. Nak pas umat saleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok iki. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nah, mbol kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik ini namanya mualah berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wa lan tak kok bedane piye Gus ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu enggak ada jawabannya sudah. Sing kok nang akhirat fa yunabi hukum bima kuntum tak malun sing kok apa piambak sing apa menghisab. Mohon kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ko ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ko adalan khali kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko menang apa ikilah kuut. Terus tengene lungguh teng napa? Tasawut akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar mu salat arang-arang kowe kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawut akhir sikile rodok melekang kadang wis pokoke wakifa kok ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten niki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rodok metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wakifa kok ada jasa. Anekan. Kowe sing ora tau ngaji wakifa kok ada jasa. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali ono gue ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ko ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat iku umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg gawa kursi nek salat kok lungguh. Nek teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat gawa kursi. Sholatnya lungguh, engkau nak ngarep iku sofa kosong, kursi ini digawa ya lungguh meneh batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok sholatnya nak teng Jawa iku anggar ngapain mati, cek sholat ngadeg kursi nenteng jadi ya aku lo batin ngerti nih ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupoy jawab, sholli kalau aku dong ditakoi, gue sih madhab popo. Aduh, ayo kita madhab goblok. Apa disalah noy kuang Arab? wong Arab ora disalahno iku. Akhire debat. Sholli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shad, lam sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal loro. Batal. Pas. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti iki dados salat iku wa kaifa qa'ada jasa. Dados ngerti ngaten iki niati ben khusnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru ki. Tapi ku tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa qa'ada jaza. Dadi penting sanggep ben mari husnudzon. Di misale wong tasyahud akhir kok ambek suwila ngono wis. Anggep ojo oh, wah aliran iki. Aja ngono sik. Iki bar ngaji minhajut thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ana ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh ali? Aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa qa'ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lebih nak salat kan sikile di slujung dong. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek lho nate ro wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire to bujur. Lah mergo jajal mraktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa qa'ada jaza. Eh Pak Ngarang kan ya ora sopan wong sowan pangeran ngono terus piye. Lah Pak ini baru kae ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jenengan roh tiang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya buat nanten pendapat Imam Malik sing darani batale wudhu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lha itu satu-satunya solusi ke kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wes aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk oh gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok iso wong khusyuke kedemek? Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf bib niku tok sak iku untuk bojone wong ya. Dadi ndekne nyongko aku bojone dicekeli pundakku. Wong kan wong tawaf wong lanang kan ngamung kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didulok. Lho, jebule ora. Piye guys iki? Lah aku ya ora krasa nglaju usul pangeran ojo bae. Aku ojo bae kena kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong niku. Mboten kula pas niku internan ning pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho mbah sak teruse ra roboe pas niku. Mergo iku bib tawaf kula niku setengah telu esuk. Ya sak fase-fasenge wong nak yamuno wae eling pangeran to bib. Dadi pas khusuk-khusuk nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho cepule wong wedok bojone wong. Wah matane wong.